الله ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Demikian muslimat sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dipertemukan dengan kuliah pada hari ini. Saya tak dapat elak sudah sampai awal. Konferen banyak saya dalam. Jadi pukul 12.50 saya call, saya break. Tanya kat sini ada sedikit tidak? Sebab dekat office saya memang dari 2.45 dah tak ada lebih lah. Kerja yang buat dalam sejam tu pun tak sempat nak set. Jadi balikkan sambung pun dah nak set. Kemudian nak turun tu office saya dekat 15. Pengawal buat pengumuman tak benar balik. Aku turun menampak nak dia ambil kereta, apa ni, tak boleh keluar sebab mesin selesai ke pasir tak boleh nak operate. Bila tunggu taksi, taksi tak ada, naik bas pada 20 dan kemudian datang bersama-sama tuan-tuan sekalian. Adalah sekalian, dalam kuliah lepas saya dah sebut yang untuk tujuan kuliah bulanan di sini adalah lebih baik kalau kita ada satu kitab. Dan untuk itu saya memilih untuk sama-sama kita berkongsi dalam meneliti suatu karya yang ditulis oleh seorang profesor di Universiti Ummul Qura, Dr. Muhammad Ali Ashabuni, Al-Ustaz Dr. Muhammad Ali Ashabuni, muhadir di Kuliah Syariah dan Durus Islamiyah Jami'ah Ummul Qura Makkah. Jadi beliau menulis sebuah kitab yang beri tajuk Rawa'iul Bayan, penjelasan-penjelasan yang rawa'i'ah yang cemerlang berkaitan dengan tafsir ayat-ayat hukum. Jadi buku beliau ini beliau tulis untuk diajarkan kepada pelajar-pelajar beliau di Fakulti Syariah dan Pengajian Islam Universiti Ummul Qura di Makkah Al-Mukarramah. Jadi kita habis mengaji ini insyaAllah tuan-tuan belajar benda yang setara dengan pelajar Universiti Ummul Qura, tapi untuk satu subjek sahaja. Jadi nak keluar Universiti Ummul Qura itu banyak subjek. Salah satu daripadanya ialah tafsir Ayatul Ahkam. Jadi tafsir ini dalam bahasa Arabnya ada dua jilid. Dalam bahasa Arabnya ada dua jilid, belum diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu tetapi telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi di Indonesia ada tiga penterjemah. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke Pustaka Indonesia di Wisma Yakin tu, dia akan tunjukkan tiga terjemahan. Jadi setelah saya meneliti, saya memilih untuk kegunaan tuan-tuan sekalian, saya akan mengajar menggunakan teks Arabnya, tapi untuk bacaan tuan-tuan saya cadangkan supaya tuan-tuan ambillah teks yang diterjemah oleh Muhammad Hamidi dan juga Surendas Imran Abdul Mannan. Jadi itu terjemahan yang takat saya buat comparison antara ketiga-tiganya, yang tu yang saya paling berpuas hati. Adalah sekalian, harga buku tu di kedai RM98. Jadi terpulang lah tuan-tuan nak pergi cari yang terjemahan asal tu ke, ataupun saya dah sediakan master copy. Bukan master copy pun terjemah, master copy yang saya posting. Jadi kalau tuan-tuan nak yang asal pergi beli di kedai. Kalau tak, saya tinggalkan yang ni dan posting lah untuk kegunaan kuliah kita. Mudah-mudahan kita dimaafkan sebab kita posting untuk tujuan pembelajaran insyaAllah. Profesor Muhammad Ali Ashabuni tentang sekalian berasal dari Syria. Di dalam negara Arab Saudi itu ada tiga universiti Islam terkenal. Yang pertama ialah Universiti Jami'ah Ummul Qura, Universiti Ummul Qura, letaknya di Azdiyah Syamaliyah, lebih kurang 5 km daripada Masjidil Haram. Jadi kalau kita nak pergi ke Arafah daripada Azdiyah itu, kita akan melalui kawasan universiti yang mana universiti terletak di sebelah kanan jalan, dan 2 km daripada universiti ini kita akan jumpa Mustashfa An-Nur, Hospital Tabung Haji, dan terus jalan menuju ke Arafah. Yang kedua, Universiti Islam Madinah, Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Madinah Al-Munawwarah, Universiti Islam Madinah Al-Munawwarah. Yang ketiga, Al-Jami'ah Al-Imam Muhammad Ibn Sa'ud di Riyadh. Jadi ini tiga universiti Islam yang terkenal, yang biasanya pelajar Malaysia pergi belajar di sana. Cuma ketiga-tiga universiti ini ada pendekatan yang berbeza. Yang pertama, Universiti Riyadh dan juga Universiti Islam Madinah, pensyarahnya hanyalah daripada kalangan warga Arab Saudi sahaja. Pensyarah daripada kalangan warga Arab Saudi sahaja. Dan sebab itulah aliran yang dibawa oleh Muhammad Abdul Wahab, kebanyakannya dibawa oleh pelajar-pelajar keluar dari Universiti Islam Madinah dan juga Universiti Islam Al-Imam Muhammad Ibn Sa'ud Jariah. Manakala pensyarah Universiti Ummul Qura, pensyarahnya datang daripada Dewan Islamiah, daripada seluruh negara Islam. Jadi ada pelbagai pelajar, pelbagai pensyarah daripada universiti, daripada negara-negara Islam lain, antaranya Profesor Muhammad Ali Aswabuni. Dan buku beliau cukup banyak. Antaranya kalau kita jumpa di pasaran, buku Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak-anak dalam Islam, Tafsir Rawai'ul Bayan, dan juga banyak lagi lah. Dan beliau seorang penulis yang prolifik, yang banyak menulis buku-buku yang sifatnya mu'asarah, kerana beliau ni orang baru, masih lagi hidup sampai hari hari ini. Jadi pendekatan beliau ni tentu saya pilih untuk mengajar, kerana Quran ni ayatnya banyak, 6,666 ayat ataupun 6,366 ayat. Itu dua pendapat, tapi saya tak pernah kira berapa jumlah. Itu dua pendapat ulama. Ayat-ayat Al-Quran ni dalamnya ada banyak sekali. Yang pertama ada kisah, ada cerita umat-umat yang terdahulu, ada cerita-cerita berkait umat terdahulu. Kemudian ada ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah, ayat yang berkaitan dengan akidah. Dan kemudian ada kira-kira 600 ayat yang disebut sebagai ayat hukum, 600 ayat yang disebut sebagai ayat hukum. Dan dalam pendekatan tafsir kita, tafsir ayatul ahkam ini, kita akan fokus pada 600 ayat ini. Jadi yang dimaksudkan dengan ayat hukum ini ialah ayat yang bukan ayat bersifat akidah, bukan ayat yang bersifat akhlak, bukan ayat yang bersifat cerita-cerita, tetapi ayat yang sifatnya melibatkan persoalan amali. Sebab itulah para ulama bila tafsirkan hukum disebut khitabullah al-muta'allaq bi af'alil muqallafin, iaitu petunjuk Allah yang berkaitan dengan af'an, berkaitan dengan gerak kerja, perilaku, amalan, perbuatan orang-orang yang mukallaf. Siapa mukallaf? Kita. Mukallaf ini datang dari perkataan kulfah. Kulfah artinya bahu. Mukallafun orang yang boleh dibahukan, artinya orang yang boleh dibebankan hukum ke atasnya. Seandainya dia buat, dia dapat pahala. Kalau dia tinggal, dia berdosa. Dia layak dikenakan oleh Allah dengan akibat baik dan juga akibat buruk. Maka itu orang yang mukallaf. Nah, jadi orang mukallaf ni yang sudah baligh sampai umur berakal. Ya, kalau gila tak apalah, baligh sampai sudah berakal Islam, dan kemudian dia itu dikategorikan sebagai orang yang mukallaf. Jadi ayat ni yang kita akan bincangkan tentang sekalian, dia masuk dalam kategori itu. Sebab kalau kita cuba buat apa ni, kita cuba buat struktur Islam ni tentang sekalian, Islam pembahagiannya ada tiga bawah. Ada tiga bahagian. Yang pertama akidah, yang kedua fiqh, hukum, yang ketiga ialah akhlak. Jadi akidah kita faham, ini persoalan i'tiqadi, perkara-perkara berkaitan dengan i'tiqad, soal kepercayaan, soal keyakinan, soal akidah. Akhlak, code of conduct, soal etik, akhlak. Manakala syariah ni yang banyak. Dan syariah ni ataupun hukum ini dia bahagi pada dua. Hukum dibahagikan pada dua. Satu, hukum-hukum yang bersifat ibadah. Yang kedua, hukum-hukum yang bersifat muamalah. Ibadah soal hubungan manusia dengan Allah. Muamalah soal hubungan manusia sesama manusia. Soal manusia dengan Allah, ibadah tu banyak. Soal sembahyang, berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan apa ni, berkaitan dengan haji, berkaitan dengan perkara-perkara yang disifatkan sebagai khususiyah. Jadi benda tu tercakup dalam pengajian kita nanti. Jadi kita bawa contohnya ayat pertama yang kita akan tafsirkan nanti ialah ayat yang berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Jadi Fatihah ni berkaitan dalam fiqhul ibadah, fiqh yang berkaitan dengan ibadah. Sebab itulah kalau kita pergi sembahyang, ada kalau kita pergi sembahyang di Masjidil Haram, imam yang membaca Fatihah tetapi tidak membaca bismillah. Ya, tidak membaca bismillah. Jadi approach kita nanti, kita akan meneliti kenapa, apakah pandangan mazhab-mazhab berkaitan dengan semua persoalan ini. Jadi soal bismillah contohnya, apa pandangan Syafi'i, apa pandangan Hanbali, apa pandangan Hanafi, dan apa sebab Syafi'i berpandangan demikian, apa sebab Hanafi berpandangan demikian, apa dalil dia, apa sandaran dia menyebabkan dia beri pandangan yang demikian. Dan begitu jugalah sampai akhirnya kita nanti akan membuat satu tarjah. Tarjah artinya kita akan tengok di antara dalil yang dibawa oleh imam-imam ini, dalil manakah yang paling kuat, dan apakah al-qaulur rajah, apa pandangan yang kuat, dan apakah al-qaulul marjuh, apakah pandangan yang lemah di antara pandangan-pandangan itu. Ha, jadi kita cuma ambil itulah nanti, walaupun kita di Malaysia mencadangkan kan, kita ni mazhab Syafi'i kan, mazhab Syafi'i. Bahkan majlis fatwa nak mengeluarkan fatwa pun sepatutnya mengikut qaul mu'tabar dalam mazhab Syafi'i. Ha, yang ni kita boleh balik tengok dalam enactment pentadbiran hal ehwal Islam. Kalau kita di wilayah Persekutuan 1987. Ha, jadi enactment ini jelas dalam jawatan kuasa fatwa di wilayah dipanggil jawatan kuasa penulis hukum syarak. Ha, kalau negeri Perak dipanggil jawatan kuasa fatwa. Jawatan kuasa penulis hukum syarak disebut dalam dalam enactment pentadbiran hal ehwal Islam wilayah mesti mengeluarkan fatwa mengikut kaul yang mu'tabar dalam mazhab Syafi'i. Ha, itu Malaysia. Ha, kalau pergi ke Brunei lagi ketat. Ha, Brunei dia kata mesti mengikut kaul mu'tabar dalam mazhab Syafi'i mengikut aliran Al-Imam An-Nawawi. Sebab Imam Syafi'i ni ada empat anak murid besar, iaitu Al-Nawawi, Al-Ramli, Al-Muzani, Al-Rafi'i. Jadi dia dia tak terima keempat-empat, dia kata mesti ikut aliran Imam Nawawi. Ini Brunei. Dia lebih ketat dari sudut pandangan mazhab. Kita di Malaysia, kalau mana-mana pandangan antara empat ni, boleh terima. Boleh terima. Dan ini dikategorikan sebagai aliran Syafi'iyah. Syafi'iyah maksudnya pengikut-pengikut Imam Syafi'i. Kalau Syafi'i, itu Imam Syafi'i itu sendiri. Syafi'iyah, orang yang ikut kepada Imam Syafi'i. Tetapi tuan-tuan sekalian, walaupun demikian, walaupun secara statutnya ditegaskan dalam negara kita, pandangan mesti berasas kepada pandangan mazhab Syafi'i, tetapi dalam tertentu keadaan kita tak ikut pandangan mazhab Syafi'i. Tak. Tak ikut pun. Terutamanya apabila pandangan Imam Syafi'i itu menentang maslahah. Tidak menepati maslahah. Sedangkan tujuan hukum syarak ini ialah jalbil maslahati wa daf'il madarrati, untuk menarik kemaslahatan pada manusia dan juga menolak kemudaratan daripada mereka. Contoh, kita bayar zakat, zakat fitrah. Itu bukan mazhab kita. Tak. Zaman mazhab kita Syafi'i mesti bayar mengikut dengan makanan rugi. Kalau kita makan rugi, berat, berat lah. Kita bayar ikut nilai, itu bukan pandangan mazhab kita. Itu pandangan mazhab Hambali, pandangan mazhab Abu Hanifah, yang boleh membayar dengan qimah, dengan nilai berat makanan rugi kita. Jadi kerajaan ambil, kenapa? Kerana maslahah. Jawatan kuasa fatwa menerimanya kerana maslahah. Apatah lagi dalam aspek-aspek yang lain, terutamanya dalam aspek muamalah. Aspek ibadah dia tak boleh bermudah-mudah nak ambil pandangan masalah lain. Jadi saya sebut tadi bahagian ada dua, satu ibadah, satu muamalah. Ibadah tak boleh nak mudah-mudah nak ambil pandangan mazhab lain. Tapi kalau aspek itu aspek muamalah, itu ada kemungkinan dibenarkan supaya menepati soal masalah. Contohnya dalam bidang muamalah perbankan, sistem kewangan, kalau ikut pandangan mazhab Syafi'i memang kita tak boleh bisnes lah. Bank ni tak boleh operate lah. Kalau ikut pandangan mazhab Syafi'i. Saya bawa contoh paling mudah sekali. Tuan-tuan pergi beli air vendor machine kan, masuk RM1, keluar masuk RM1, keluar satu sen air. Mazhab Syafi'i mensyaratkan wajib ada ijab, wajib ada qabul. Tuan-tuan nak ijab qabul dengan siapa? Nak ijab qabul dengan sen. Machine masuk RM1, RM2, keluar satu sen air. Beritahu kat dia, saya beli, dia jawab, saya jual. Mazhab Syafi'i wajib ada ijab, wajib ada qabul. Jadi muamalah itu, membeli air daripada vendor machine itu, ikut pandangan mazhab Syafi'i tak apa. Sebab tidak ada ijab, tidak ada qabul. Tetapi kita menerimanya kerana kita tamfid kepada pandangan mazhab Hanafi yang menyebutkan boleh al-bay'u bit-ta'ati ataupun al-bay'u al-mu'atati, jual beli secara unjuk-menunjuk. Matlamat sesuatu akad kontrak itu ialah wujudnya mutual consent. Dalam Quran disebut sebagai tarabi, adanya saling raba-merabai di antara dua pihak yang berkontrak, bainal muta'aqidain, al-mujib dan juga al-qabid. Orang yang mujib ijab dengan orang yang terima. Jadi itu matlamat kontrak. Itu matlamat kontrak. Jadi kalau sekiranya dia kata, kalau sekiranya orang itu berikan kepada mesin itu RM1.20, dapat air satu, ertinya orang yang bisnes operator kepada vendor mesin memang dia raba. Hilang satu sen air dapat RM1.20, memang kau dia raba. Kalau tak dia tak dia tak setting sistem vendor mesin dia tu macam tu. Cuba kita masuk RM1.20. Jangan gelentong lah. Goyang macam mana pun takkan keluar. Kecuali tuan-tuan pergi jahannamkan mesin tu, bukan setakat keluar satu, 10 boleh keluar. Itu yang pertama. Dan kita pun, kita memang tahu dah, kita masuk RM1.10 memang tak keluar. Kita tahu yang kita hanya boleh mendapatkan air itu dengan memasukkan RM1.20. Artinya kita rasa hilang RM1.20, dapat satu sen air. Jadi mazhab Hanafi dia lebih kepada melihat objektif kepada kontrak itu. Wujudnya persoalan apa ni, kerataan bersama di antara dua pihak yang berkontrak itu lebih penting daripada form dia. Ha, jadi kontennya lebih penting daripada form. Ha, form kontrak ijab dan qabul. Ha, jadi ada sebab lah. Ha, sebabnya nanti kita akan sebut insyaAllah dalam kuliah-kuliah yang datang saya akan sebut tentang soal Hanafi dan Syafi'i. Contoh Syafi'i mungkin pandangan dia dalam bidang mu'amalah kurang applicable kerana dia sendiri bukan seorang yang terlibat dalam bidang perniagaan. Dia anak seorang miskin, ayah masih kecil, belajar dengan Imam Malik di Madinah pun berjalan daripada Mekah ke mak dia bagi duit sikit saja. Sampai di sana belajar dengan Imam Malik pun dia tak mampu nak beli kitab Al-Muwatta' karya Imam Malik. Dia cuma duduk di tepi tempat pengajaran Imam Malik, tetapi Allah kurniakan kepada dia kekuatan akal. Dia tulis saja atas apa ni, atas jari dia dengan air liur dia, belum tempat air liur dia kering, dia dah ingat. Dan Imam Malik pun naik heran bila Imam Syafi'i pergi mula mengadap dia, terus membaca kitab Al-Muwatta' itu tanpa teks, tetapi ketemu apa yang dibaca oleh Imam Syafi'i itu betul. Jadi Allah berikan kepada dia kekuatan ingatan walaupun dia miskin. Imam Abu Hanifah pandangan dia dalam bidang muamalah ni hebat. Kenapa? Sebab dia sendiri seorang peniaga. Dia sendiri seorang peniaga tekstil yang mewarisi perniagaan ayah dia yang cukup hebat di kota Baghdad pada ketika itu. Jadi orang yang terlibat dalam bidang, orang yang pernah terlibat dalam bidang apa ni, dalam bidang perniagaan, sudah tentu pandangan-pandangannya lebih accurate, lebih tepat dalam bidang, dalam bidang itu berbanding dengan orang yang tak pernah, tak pernah terlibat. Ha, itu yang dalam seminar apa ni, present paper 15-16 hari itu di seminar seminar kebangsaan sempit anjuran Queen di Asset KDSP di Bandar Baru Bangi. Jadi ada lecturer-lecturer ahli akademik daripada universiti yang present tentang muamalah bulukiah apa ni, perjalanan sistem bank yang sedang berlangsung hari ini. Dia kata ini tak betul, ini tak betul kan. Ha, sampai ke peringkat dia kata hazan kasbul haram, ini pendapatan haram. Antaranya ada seorang lecturer daripada UIA, Al-Ustaz Al-Muhadir Dr. Mahmud Al-Khalidi, seorang daripada Syria mengajar di Universiti Islam antarabangsa. Dia pilih paper kan, dia kata bila perbankan Islam hari ini guna kontrak bai'ul ainah, dia kata ini benda yang jumhur ulama' mengharamkan, tetapi hanya minoriti ulama' yang menghalalkan. Jumhur memang kata haram, tetapi minoritinya Imam Syafi'i kata halal, Muhammad Ibn Hasan dan juga Abi Yusuf Al-Hanafi kata halal, Al-Zahiriyah mengatakan halal, boleh terima kontrak bai'ul ainah. Jadi kita gunakan benda itu terutamanya dalam dalam apa ni, aplikasi facility cash note dan juga kad kredit Islam. Jadi dia kata tak boleh, hadal kasbul haram, ini pendapatan haram. Next day saya present paper, dia kata saya balik bebas kereta ke rumah malam anak atas fakir, idha kanal idha kanal kasbu kasban haraman, kalaulah saya balik malam sedikit, kalaulah pendapatan tu haram, artinya every month hujung bulan dapat gaji, saya sembat perut saya benda haram. Jadi saya tanya dia, saya kata apa pandangan dia dengan realiti bisnes hari ni, di mana kad kredit dah jadi satu budaya orang, dan orang pakai kredit ni ada dua kumpulan. Satu, orang yang ada duit banyak tapi tak nak bawa tak nak bawa duit kan. Yang kedua, orang tak ada duit, jadi hujung bulan dapat gaji pun pangkat-pangkat hidung je lah. Jadi ada kad kredit tu menyelamatkan sikit dia, boleh dah bernafas luas sikit daripada bulan bulan itu. Jadi ada bank yang apa ni, yang keuntungan dia daripada annual profit dia, 40% of annual profit dia adalah business card credit. Contohnya Citibank kan, 40% daripada annual profit dia adalah business card credit. Dan zaman orang lemah imam ni, iman ni, kalau sekiranya kita tidak mewujudkan alternatif Islam, orang tetap pergi mencari walaupun benda itu adalah benda yang haram, iaitu riba. Jadi antara riba, riba yang haram bin nafsi, cara naf, Quran mengharamkan, hadis mengharamkan, dengan benda yang, benda yang khilaf di kalangan para ulama, antara benda yang confirm haram dengan benda yang khilaf, mana yang lebih berat? Jadi sudah tentu berat benda yang lebih, yang haram daripada benda yang dikhilafkan di kalangan para ulama. Jadi itu pendekatan yang ulama ada memberikan pandangan berbagai dalam bidang muamalah. Kita boleh tengok apakah pandangan-pandangan ulama tersebut, dan kita dalam keadaan-keadaan tentu bila mana melihat pandangan setengah mazhab itu menjejaskan kemaslahatan manusia, maka kita boleh pindah untuk terima pandangan mazhab yang yang lain. Boleh terima. Itu dalam bab muamalah. Jadi muamalah ni termasuk persoalan perkahwinan, munakahat. Itu muamalah. Persoalan munakahat. Dalam persoalan jinayah, bab hukum hakam berkaitan dengan keseksaan. Macam mana cara nak mengatur perjalanan hukum atas kesalahan-kesalahan itu ialah bab muamalah. Berkait dengan persoalan apa ni tadi, sistem kewangan, itu dalam bidang muamalah. Dalam persoalan yang berkaitan dengan pemerintahan negara yang disebut dalam apa ni, istilah syariah sebagai siasah, siasah syariah. Dalam persoalan fiqh siyah, macam mana hubungan antara bangsa Islam dan sebagainya, itu semua dalam aspek muamalah. Jadi perbincangan kita dalam tafsir ayat hukum nanti tuan-tuan sekalian adalah meneliti aspek-aspek itu sahaja, dengan tidak meneliti aspek akidah dan juga aspek yang berkaitan dengan akhlak dan juga kisah-kisah Nabi yang terdahulu. Jadi kita akan lihat buku ni, ini jilid pertama, dia ada tiga jilid, tiga jilid, dan kita akan lihat insyaAllah satu persatu daripada jilid-jilid buku ini. Dan apa yang kita akan teliti adalah 6 perkara. Bagi setiap ayat itu kita akan lihat dari sudut 6 perkara. Yang pertama, tuan-tuan sekalian, kita akan melihat buku ini, setiap ayat Al-Quranul Karim itu dari aspek yang berkait dengan apakah makna ijmal, makna keseluruhan, bagi makna keseluruhan bagi ayat-ayat Al-Quranul Karim. Contoh alhamdulillahi rabbil alamin, apa makna umumnya, makna dia secara umum. Yang kedua, kita akan melihat buku ini dari selepas daripada kita melihat makna secara ijmal, kita akan lihat apakah asbabun nuzul, sebab sesuatu ayat itu diturunkan. Sebab kita nak faham ayat itu, kita kena faham konteks ayat itu diturunkan. Apa konteks ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita akan lihat dari sudut tafsir dia. Apakah pecahan-pecahan yang keluar daripada hukum-hukum yang keluar. Contohnya bila kita bincang tentang surah Al-Fatihah nanti tuan-tuan sekalian, antara hukum-hukum yang keluar daripada persoalan itu ialah adakah bismillah termasuk salah satu daripada ayat Al-Quran. Kan? Adakah bismillah itu salah satu daripada ayat Al-Quran. Yang kedua, kita akan tengok apakah hukum baca bismillah dalam solat. Ada mazhab yang baca, ada mazhab yang tak baca. Dan apa hukum membaca Fatihah dalam solat? Sebab ada mazhab tertentu yang mengatakan bahawa solat Fatihah, solat tanpa Fatihah tetap sah. Antara mazhab Abu Hanifah, Hanafi dan juga Ats-Tsauri. Maksudnya kalau tak boleh baca Fatihah, boleh gantikan dengan benda yang lain. Itu ada yang mengatakan demikian. Dan kemudian wajibkah makmum yang duduk di belakang tu baca Fatihah? Tak. Sebab ada orang di Malaysia pun yang imam saja baca Fatihah, dia tak baca Fatihah. Mazhab Hambali contoh, imam saja baca Fatihah. Tapi mazhab kita Syafi'i, makmum pun wajib baca Fatihah. Sebabnya kita pakai dalil lain, dia pakai dalil lain. Kita pakai dalil la salata liman lam yaqra fi Fatihatul Kitab. Tidak ada solat kepada orang yang tidak baca di dalam solatnya Fatihah, Fatihatul Kitab, pembukaan Al-Kitab. Tapi mazhab Hanafi, mazhab Hambali, saya tengok sahabat-sahabat yang jemaah tabligh yang datang dari Pakistan, dia tak baca Fatihah. Makmum tak baca Fatihah. Cukup dengan imam. Kenapa? Sebab dia tengok ayat Al-Quran yang lain. Iaitu Allah sebut fa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa anfidu. Bila mana dibaca kepada kamu Al-Quran, kamu kena diam, kamu kena dengar, kamu kena diam. Jadi Tok Imam selesai baca Fatihah, Tok Imam baca surah. Jadi dia kata bila Tok Imam baca surah, Tok Imam baca Quran, maka kita kena dengar dan kita kena diam. Itu perbezaan. Dalil lain, maka datang hukum lain. Dan manakah lebih kuat di antara pandangan-pandangan mazhab tersebut? Jadi itulah pendekatan kita tentang sekalian, dan insya-Allah saya tinggalkan apa ni, nota ni untuk di fotostat, dan sahabat-sahabat yang berhasrat tu uruskan dengan sahabat yang tanggungjawab untuk fotostat bahan ini. Dan insyaAllah kita akan mulakan daripada awal kitab ini dalam kuliah kita yang akan datang, insyaAllah. Jadi itu sahaja yang boleh saya jadikan sebagai permulaan kepada kuliah, sebagai pengantar kepada kuliah tafsir Ayatul Ahkam oleh Dr. Muhammad Ali Al-Tabani. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi Allah menulisku.